Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita sampai pada bait beliau, walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunalika wa yus'alu. Dan setiap atau bagi setiap yang hidup dan berakal, di kuburnya amalan yang akan menyertai dia di sana, dan di sana pula dia akan ditanya di kuburnya. Pada bait ini beliau inginkan menjelaskan tentang kewajiban iman terhadap kubur, azab atau kenikmatannya, sebagai manzilah pertama dari manzilah akhirat. Ini disebutkan al-qabr awal manazilil akhirah. Akhirat itu panjang dan manzilah pertamanya adalah kubur. Di dalam hadis disebutkan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka telah terjadi baginya, bagi yang mati ini, kiamatnya. Karena dia seperti miniatur atau gambaran kecil dari kiamat, belum kiamat besar. Di sana dia akan ditanya, didudukkan malaikat, ditampakkan padanya kalau dia ahlul khair, ahlus sunnah, tempat kembalinya nanti di surga, kenikmatan sampai kiamat nanti. Sehingga karena dia tahu itu tempat kembalinya yang disiapkan baginya, karena begitu berharap ingin cepat-cepat merasakan benar-benar mendapatinya, maka dia berdoa memohon kepada Allah. Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma atau Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat agar dia bisa cepat mendapati itu. Nas'alullah min fadli. Sebaliknya pun kalau dia ahlu syar, ditunjukkan tempatnya, ini azabmu di akhirat kelak, ini neraka, ini tempatmu, begini. Dia dalam ketakutan, dia dalam azab. Karena begitu takutnya, maka dia pun memohon kepada Allah, Rabbi la tukimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Karena dia tahu akan kesana tempat kembalinya. Ma'adzallah. Kembali kepada tadi, kubur sebagai jenjang pertama atau manzilah pertama dari manzilah-manzilah akhirat. Masih panjang, nanti dia akan dibangkitkan di akhir zaman, dikembalikan ciptaannya, di padang mahsyar, hisab, dan seterusnya. Seperti yang telah lalu. Ingat kan? Penjelasan tentang hari akhir, pertimbangan, ditimbangnya amalan, arad, hisab, dan seterusnya. Dari situ kita tahu kesalahan banyak orang ketika mengungkapkan kalau ada orang mati, qad intaqala ila maswahul akhir, atau kalau dalam bahasa Indonesia, fulan, bapak fulan atau ibu fulanah telah berpindah ke tempat istirahatnya yang terakhir. Salah besar. Belum, itu bukan tempat istirahat dia yang terakhir. Awal akhiratnya. Nantinya masih perjalanan yang harus dia jalani di akhirat. Di dalam bait ini tentunya tersirat makna bagaimana seorang muslim untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kematiannya, untuk barzakhnya, akhiratnya, dan untuk yaumul qiyamah dan yang setelahnya, bekal baginya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, di hari yang ibu menyusui pun akan lalai dan melupakan anak susunya. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan yang mengandung pun akan melahirkan kandungannya. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara, kamu dapati orang pada seperti orang mabuk. Sungguh mereka bukan mabuk, walakinna azab Allahi syadid, tapi azab Allah yang begitu dahsyat, membuat orang panik dan ketakutan. Bahkan seorang ibu pun lupa sudah dengan anaknya, sibuk dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk mempersiapkan hari yang seperti itu, Allah sebutkan sifatnya. Mempersiapkan tentunya dengan amalan saleh, iman, ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasulnya, istiqamah dalam agama. Di dalam bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan likulli hayyin aqil, ini bagi setiap yang hidup dan berakal, yakni mukallaf. Bagi mukallaf, manusia, dikuburnya ada amalan dia yang selalu menemani bersamanya. Di hadis Bara bin Azib, panjang hadisnya, tapi pada cuplikan yang diinginkan terkait potongan bait Lamiyah ini, di situ Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa yumatsalu lahu amaluhu fi surati rajulin hasanil wajh. Lalu ditampakkan datang padanya amalan dia berupa seorang yang tampan wajahnya, bagus, indah, menyenangkan dia melihat ini. Tayyibir rih hasanat thiyab, aromanya pun sangat harum, pakaiannya pun bagus. Fayaqul abshir bima a'addallahu lak. Orang yang tampan, wangi, dan pakaiannya bagus ini yang menenangkan dia, mengatakan padanya, abshir, tenanglah kamu, kabar gembira bagimu dengan segala kenikmatan, kebaikan yang telah Allah siapkan untukmu. Begitu pula sebaliknya, mas'alallahal afiyah, yang satu karena maksiat dan dosanya, kefasikannya, datang padanya orang yang wajahnya jelek, mengerikan, gak seneng orang melihatnya, baunya pun busuk, pakaiannya pun jelek, dan dia tanya, siapa kamu ini? Jadi katakan, ana amaluka sayyi, aku amalanmu yang jelek. Sebagaimana yang tadi, dia pun katakan, ana amaluka saleh, aku amalanmu yang saleh. Hadis ini menunjukkan kepada kita, para ulama sebutkan, bahwa amalan seseorang baik atau jelek itu erat hubungannya dengan orangnya, tidak terpisah, bahkan ketika orangnya setelah mati dikuburnya terus bersama dia. Itu yang kamu telah lakukan, maka itu yang akan bersamamu. Tidak akan terpisah, bukan beramal kemudian selesai-selesai dengan mati, berakhir segalanya. Lah, bersamamu amalanmu ini terus. Di dalam riwayat-riwayat hadis, bahkan disebutkan pula, amalan, kalau itu amalan saleh, insyaallah Allah wa iyyakum minhum, menjaga orangnya, yakni dari atas kepalanya amalannya yang ini, dari kakinya amalannya yang ini, sholatnya, sedekahnya, dari sampingnya, seterusnya. Masing-masing menjaga sholatnya mengatakan dari arah sini kamu gak akan bisa masuk, dari yang di kaki pun demikian, dari sini kamu gak bisa masuk karena dia jaga. Ini adab, artinya dia melindungi orang ini, gak boleh diadab, dijaga oleh dia, oleh amalan solehnya, dari kakinya, dari kepalanya, dari tangannya, wahagadah. Erat, menunjukkan begitu dekat dan erat hubungan amalan orang dengan orangnya. Itu dikubur, di akhirat pun demikian, terus bersamanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sebutkan, datang menghadap Allah amalanmu. Ma'ruf. Seperti tentang puasa dan qiraatul Quran. Waffaqanallah lidzalik. Datang menghadap Allah, berbicara. Puasa, berkata, ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyarab bin nahar. Aku yang menghalangi dia untuk makan minum di siang harinya. Fasyafi'ni fihi. Maka jadikan aku syafaat baginya, amalannya. Membela dia. Bela kamu. Bela kita masing-masing yang mengamalkannya. Quran yang dia baca pun demikian. Ya Rabbi mana'tuhu nauma billail. Rabbi, aku yang menghalangi dia tidur malam. Dia baca. Fasyafi'ni fi, jadikan aku syafaat baginya. Qala fayushaffa'an. Rasul katakan, maka keduanya pun dijadikan syafaat bagi orangnya. Wah, kata amalan masing-masing menghadap Allah. Sholat, nah, sedekah, zakatnya, ininya. Nah, asyahid menunjukkan kedekatan yang begitu erat dan terus-menerus menyertai kamu, gak akan meninggalkan kamu amalanmu. Yakinlah itu. Sekecil apapun amalanmu, sesebentar apapun amalanmu, jangan pernah kamu remehkan selama itu amal khair, amal saleh. Karena kamu gak tahu, dan kita semua gak ada yang tahu mana yang itu akan bermanfaat bagi kita, mana yang itu akan menyelamatkan kita di akhirat, dikubur. Wallahualam mana. Seperti yang Rasulullah sebutkan, wa innal abda la yatakallamu bikalimah la yulqi laha balan. La yatakallamu bikalimah fi ridwanillah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mungkin saja berkata, berbicara dalam keridhaan Allah. Ini perkataan baik, dakwah, nasihat, ilmu, apa saja. Yang dia enggak nyangka. Artinya enggak ada dalam dugaan dia, hanya satu kata, hanya satu menit dia berbicara, itu dalam keridhaan Allah. Ternyata karena satu kata ini, karena satu menit ini, dia terangkat derajatnya oleh kalimat ini, kebaikan, sampai sedemikian rupa. Sebaliknya pun demikian. Innal abda la yatakallamu fi sakhatillah la yulqi laha balan. Dia berbicara jelek, perkataan yang na'udzubillah, walaupun sebentar, sepatah dua kata, tapi itu dalam kemurkaan Allah. yang dia juga gak duga, gak nyangka, cuman satu kata, cuman setengah menit, masa. Justru karenanya dia jauh terhempaskan dalam azab, dalam murka Allah, begitu jauh dalam azab nerakanya. Tidak ada yang tahu. Makanya tidak boleh ada kebaikan yang disepelekan, tidak boleh ada kejelekan yang disepelekan pula. Kebaikan amalkan, sekecil apapun, sesebentar apapun. Di jannah Rasulullah sebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang diangkat derajatnya, ditambah kenikmatannya. Ketika ditanya dia tahu, kamu karena apa ini? Tidak tahu ya Allah. Disebutkan ini karena amalanmu yang soleh. Saat itu disebutkan, tanggal sekian hari ini itu. Orang ini pernah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting pohon menjulur ke jalan, ganggu orang. Orang lewat kena kepalanya. Orang lewat kena. Maka dia ambil, dia buang agar tidak mengganggu orang. Imatatul adza anit thariq. Cabang dari iman. Sepele sekali di mata orang. Tapi itu yang bermanfaat bagi dia. Wahakadha. Bait ini pula tentunya terkait kubur. Di riwayat Khalal dari hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan padanya, kaifa anta ya Umar idha kunta minal ardi fi arba'ati adru' fi dhira'ain. Bagaimana kiranya nasibmu wahai Umar ketika kamu berada, ini diletakkan di tanah, dua hasta kali empat hasta ini kuburannya. Wara'aita mungkar wa nakir, di situ kamu dapati mungkar dan nakir. Qala fattana al-qabr, dua malaikat yang sebagai fitnah, ujian, sebagai ujian bertanya di kubur orang. Ya bahadhanil ardu bi an yabihima wa yata'ani bi ash'arihima aswatuhuma qarra'dil qasif. Keduanya menahan tanah itu dengan taringnya, menginjaknya dengan kedua rambutnya. Suara keduanya seperti suara halilintar yang peka dan kuat. Kalau dengar mau hujan biasanya suara kilatan, kilat yang begitu kuat, kadang peka telinga karena tajamnya suara. Seperti itu suara keduanya. Wa absaruhuma kal barqil khatif. Pandangan keduanya seperti pandangan, seperti cahaya kilat yang begitu menyala. wa ma'ahuma marzabatun law ijtama'a 'alaiha ahlu mina lam yutiku raf'aha. Keduanya memegang pemukul yang kalau seandainya orang kumpul di Mina, banyak berarti, untuk semuanya bahu-membahu mengangkat pemukul itu, niscaya mereka gak akan kuat karena beratnya. Sependuduk Mina semua yang begitu banyak gak akan mampu untuk mengangkatnya. Hiya aisaru alaihima min asaya hadih. Bagi keduanya, pemukul itu lebih ringan untuk diangkat, lebih ringan dari tongkatku ini, kata Rasulullah. Enteng buat mereka, malaikat ini. Alaihimassalam. Qultu ya Rasulullah wa ana ala hali hadihi. Umar bertanya, wahai Rasulullah, dalam keadaan aku seperti kondisiku ini? Qala na'am. Rasul jawab, iya. Qala idzan akfikahuma. Kata Umar, kalau begitu aku yang akan mencukupimu dari keduanya, kata Umar. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Di lafaz lain, di Khalal juga, famtahanaka fa inil tawaita darabaka darbatan sirta biha ramada. Keduanya akan mengujimu, menanyaimu, pertanyaan kubur ma'ruf. Kalau kamu tidak bisa menjawab begini-begini, keduanya akan memukulmu dengan tongkat pemukulnya tadi, karenanya dengan pukulannya kamu akan jadi debu, hancur. Masyaallah al-afiyah wassalam. Ini semua tentang kubur. Maka iman terhadap kubur, fitnahnya, ini ujian yang di sana, wajib untuk diimani, diyakini, sebagaimana tersebutkan dalam nusus wahyu, Al-Quran maupun sunnah. Kata Ibnu Rajab, waqad tawatarat ahadits, dan hadis-hadis sudah mutawatir tingkatnya yang menyebutkan tentang azab kubur. Nah. Kata Abdullah bin Mas'ud menafsirkan Thaha 123, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Yang berpaling dari Allah, baginya kehidupan yang sempit, menghimpit. Kata Ibn Mas'ud, kehidupan yang sempit itu kubur. Berarti ada dalam Quran penyebutannya, bukan hanya sunnah. Di Bukhari Muslim bahkan Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah an adabil qabr. Aku tanya Rasulullah tentang adab kubur. Ini benar dia atau ini? Qala na'am, adabul qabr haqq. Ya. Adab kubur itu hak adanya. Karenanya Rasulullah SAW berlindung diri dan mengajarkan untuk umatnya berlindung diri dari azab kubur. Kata Abu Hurairah di Bukhari, karena Rasulullah yad'u, terbiasa Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari azab kubur. Di Muslim juga dari Ibnu Abbas, An-nabiyya kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum surah minal Qur'an. Rasul ajarkan kepada sahabatnya doa ini seperti beliau ajarkan surat Qur'an pada mereka. Ini sangat dipentingkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Perkara dibaca tiap sholat sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari adab jahannam, aku berlindung diri padamu dari adab kubur, aku berlindung padamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian, aku berlindung diri padamu dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Seperti Rasul ajarkan Quran ke mereka, surat Quran. Makanya sebagian para ulama salaf sampai berpendapat doa ini rukun di dalam sholat, harus dibaca. Beliau adalah Imam Tawus bin Kaisan. Sampai disebutkan beliau karena meyakini ini rukun, anaknya, anak beliau ketika tidak membacanya, beliau perintahkan ulangi sholatmu. Karena rukun, gak sah kalau gak dilakukan. Tetapi jumhur ulama tentunya mengatakan itu wajib. Bukan rukun, karena rukun konsekuensinya gak sah sholat kalau gak dilakukan. Seperti fatihah, seperti sujud, ruku, rukun. Jumhur ulama tidak sampai itu pada tingkatan rukun, tetapi sangat penting untuk dibaca. Rasul ajarkan seperti surat Quran. Selain juga maknanya sangat penting ke semuanya, masing-masing orang takut, harus takut dan berlindung kepada Allah darinya, adab jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dajjal. Empat ini. Jangan tergesa salam setelah tasyahud fil alamina innaka hamidun majid. Baca doa yang diajarkan Rasul sedemikian pentingnya. Juga di Muslim, Rasulullah sebutkan, ta'awadhu billah min adabil qabr, berlindung dirilah kepada Allah dari adab kubur. Fa inna hadihil ummatu betala fi kuburiha, karena umat ini diuji di kuburnya, ditanya. Dan beliau juga katakan, fabi tuftanun wa anni tus'alun. Tentang aku kalian akan ditanya di kubur kalian, dan karena aku juga kalian akan diuji. Karena salah satu pertanyaan, siapa nabimu, siapa orang ini yang diutus. Kalau itu tidak benar, tidak ada haknya tentang adab kubur, enggak mungkin Rasul berlindung diri, memerintahkan, mengajarkan pada sahabatnya untuk berlindung diri. Padahal itu fiktif, hayal, enggak ada kebenarannya. Mustahil Rasul ajarkan, bahkan beliau sendiri berlindung diri darinya. Semua itu karena hak keberadaannya. Kata Imam Suyuti rahimahullah, hadis-hadis tentang kubur, nah ini tentang fitnah kubur seperti tadi sebagiannya, tentang azabnya, pertanyaan dua malaikat dan seputar itu, mencapai lebih dari 90 hadis. Makanya kata Ibnu Rajab tadi sudah pada tingkatan mutawatir tentang kubur ini. Dan dari rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau ajarkan pula kepada mereka beberapa perkara yang menyelamatkan mereka, akan melindungi, menjaga mereka dari azab kubur. Antara lain, suratun minal Qur'an 30 ayat tunji qari'aha yaumal qiyamah atau tunjihi min adzabil qabr. Ada surat dalam Qur'an 30 ayat, kalau itu dibaca akan melindungi pembacanya dari azab kubur, atau di lafaz lain di yaumul qiyamah. Di lafaz lain, illa anjahullah min adzabil qabr, pasti Allah lindungi, Allah selamatkan dia dari azab kubur, yaitu man qara'a kullalailah, yang membacanya setiap malam, tabarakalladzi biyadihil mulk, al-mulk tabarak. Hadis diriwayatkan Nasa'i di Sunan Kubra, juga Daruqutni. Walaupun Daruqutni sendiri rahimahullah menguatkan kalau hadis ini mauquf kepada Ibn Mas'ud, enggak sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi mauquf pun ketika sesuatu itu la majalir ra'yi fi, bukan sesuatu yang bisa orang ijtihad padanya, enggak mungkin. Tidak, permasalahannya enggak mungkin keluarnya dari ijtihad. Maka hukumnya hukum marfu. Wal ilmu indallah. Kalau ini terkait azab kubur dan beberapa amalan yang terjadi, yang dialami oleh orang, begitu pula tentang syafaat berguna, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah bagi orangnya. Di yaumul akhir, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dengan kemuliaannya, dengan kemurahannya, Allah keluarkan sekian banyak orang dari neraka. Atau Allah sudah memintakan syafaat para nabi, orang-orang soleh. Nah, tinggal aku, kata Allah. Mereka sudah banyak memberi syafaatnya lah, karenanya diselamatkan sekian banyak orang yang mereka kenal. Hadis panjang, walhasil di akhirnya Allah sendiri mengeluarkan sekian banyak orang muwahhidin, dari neraka, dari azab, hingga kemudian hasil-hasil panjang dimasukkan ke sungai kehidupan, segar kembali mereka, utuh, yang semulanya hangus mereka seperti arang hitam. Al-Mu'min setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Demikian bait dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala terkait kubur menjadi salah satu keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah, dan itu pula membedakan mereka dari firaq, kelompok-kelompok sesat yang begitu banyak Mu'tazila mengingkarinya. Begitu pula Aqlaniyin menolak dan mengingkarinya. Ahlu sunnah Allah selamatkan, Allah beri mereka hidayah sehingga mereka terima dan mereka ambil segala yang dikabarkan oleh Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam terkait adab kubur seperti yang telah lalu dalam hadis-hadis yang kita sebutkan. Ini yang Syekhul Islam sebutkan, wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka atau hunalika wa yus'alu. Setiap yang hidup berakal mukallaf, dikuburnya amalan yang akan selalu menemani dia di sana, dan di sana pula dia akan ditanya. Kemudian kata Syekhul Islam, hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Inilah akidah, keyakinan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, begitu dinukilkan dari mereka. Bait ini beliau ingin jelaskan bahwa yang telah lalu dari bait-bait dari awal yang beliau sebutkan tentang beberapa permasalahan akidah ahlu sunnah dari salaf, iman terhadap Quran, terhadap sunnah, mencintai sahabat, mengimani nama dan sifat kebesaran Allah, iman terhadap Quran, dia bukan makhluk, iman terhadap kalamullah, iman bahwa mukminin melihat Allah di yaumul qiyamah, iman terhadap hari akhir dan rinciannya, apa yang Allah siapkan bagi muttaqin, apa yang Allah siapkan bagi kafirin, tentang adab kubur ini pula. Nah, semua ini akidah para imam, akidah para ulama-ulama besar umat ini, akidah yang mereka pegangi erat-erat, tidak mereka tinggalkan, dan mereka tidak pernah menyimpang dan tersesat ke sana kemari, karena jelas dasarnya adalah nusus Quran, nusus sunnah. Ini akidah Abu Hanifah, akidah Malik. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Begitu pula Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah Madinah. Beliau wafat tahun 179. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204. Imam Ahmad rahimahullah meninggal tahun 241. Ini a'immah mutaqaddimin. Enggak jauh dari masa kenabian. Begitu pula para imam yang sebelum mereka dan yang setelahnya, hanya disebut mereka karena mereka punya madhab. Madhab besar bahkan di umat. Masing-masing ada pengikutnya. Bukan berarti imam yang lain kurang dari mereka lah. Akan yang lebih alim dari mereka banyak. Hanya saja Allah berikan kepada mereka madhabnya dibukukan. Oleh murid-muridnya dibukukan, diatur sedemikian rupa sehingga terjaga madhabnya sampai hari ini. Ini madhab Syafi'i begini, madhab Malik begini, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Yang lain tidak sampai terbukukan demikian. Sehingga beliaunya wafat, meninggal, ya sudah hilang madhabnya bersamanya. Muridnya tidak sampai menjaga atau membukukannya. Karenanya empat madhab ini dikenal sedemikian rupa. Al-Muhim mereka mengambil dari para imam yang sebelumnya dan itu dinukilkan kepada para a'immah, ulama-ulama sunnah yang setelah mereka pula, sama dan tidak ada beda keyakinan dan akidahnya dalam perkara-perkara tersebut. A'immah sunnah. Beliau katakan ini untuk toladan, karena imam-imam ini toladan bagi umat. Syafi'iyah toladannya Imam Syafi'i, dimuliakan sangat oleh mereka. Ya inilah madhab Imam Syafi'i, ini akidahnya. Yakini dan berakidahlah seperti beliau, ini akidahnya. Abu Hanifah pun begitu, Imam Ahmad juga begitu, Malik pun juga demikian. Kata Syekhul Islam, fa inittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa inibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Kalau kamu ikuti jalan mereka para imam ini, maka kamu mendapat taufik, muwaffaq wa nikmah. Karena kamu mengikuti orang-orang yang muwaffaqin, para imam. Tapi kalau kamu meninggalkan akidah mereka, ajaran mereka, kamu cari jalan-jalan lain, kebedaan-kebedaan, fama alaika mu'awwalu, enggak ada yang akan bisa kamu pegangi untuk kamu pertanggungjawabkan. Makanya Allah ancam, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dalam An-Nisa. Yang menentang Rasul setelah jelasnya hidayah baginya, dia ikuti selain jalan mukminin, kami palingkan dia seperti dia telah berpaling, kami jerumuskan dia ke dalam jahanam dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Ancaman besar dari Allah bagi yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Ini mukminin jalannya, begini sahabat, begini tabiin, a'imah, fulan, fulan, fulan, orang yang jelas sebagai panutan tola dan bagi umat ini. Kalau kamu gak berakidah seperti mereka, gak ngambil dari mereka, siapa yang kamu tiru? Pengingkaran terhadap adab kubur, kenikmatan kubur, pengingkaran terhadap nama, sifat Allah, pentakwil-takwilan, siapa yang kamu tiru? Imam siapa yang seperti itu? Kamu gak akan punya pegangan yang akan membenarkan manhajmu yang seperti itu. Allah perintahkan ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah dan merekalah ulul albab. Benar-benar orang yang berakal. Maka kewajiban setiap mukmin untuk murajaah, mengkoreksi dan introspeksi dirinya, sudahkah dia meniti dan mengikuti jejak langkah para imamnya, para ulamanya, ataukah dia jauh dari ajaran mereka untuk segera berbenah diri, dia luruskan apa yang menjadi penyimpangan dan kesalahan dia selama ini, karena kitab-kitab akidah ada. Makanya para ulama sebutkan, bainana wa bainahum kutubus salaf. Antara kita dengan mereka, penengahnya kitab-kitab salaf. Ayo, adu argumentasi istilahnya. Kita meyakini ini, kita bersikap demikian, kita mengatakan demikian. Karena kita punya pendahulu, kita diajarkan begitu oleh para imam. Buktinya, ini kitab-kitabnya. Dan dari kenikmatan Allah, kitab-kitab itu mudah sekarang, apalagi zaman ini. Dengan banyak sekali sudah. Nah, dinukilkan semuanya dengan sanad. Terutama yang kitab lama. Kitab syariah Imam Ajuri dengan sanad. Beginilah akidahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib, dan yang lain-lain. Para a'immah. Ibana, Ibnu Batta, Al-Hujjah, Al-Asbahani, Sunnah, Khalal, Sunnah, Imam Abdullah, Ibnu Imam Ahmad, semuanya. Ini pegangan kita. Sekarang mereka yang menolak ini, ngingkari ini, berpaling dari ini, hat, tunjukkan kepada kami, imam siapa yang seperti kalian ini, dan mana buktinya, di kitab mana yang dinukilkan dengan sanad. Kitab ini sebagai hujjah, penentu siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang mengikuti para imamnya, orang-orang terbaik umat ini, panutan umat ini, siapa pula yang menyempal jauh dari ajaran mereka. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Dengan ini alhamdulillah kita selesaikan syarah Lamiyah Syekhul Islam rahmatullah alaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.